sekarang aku menyadari cintamu padaku, oh, sekulit hari tiada aku sangka engkau sampai hati nodai cintaku yang suci. Cintaku yang suci mu.